Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Maryam dari Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ada yang bilang barang siapa berpuasa akhir tahun, yaitu 30 Dzulhijjah dan digabung dengan 1 Muharram, maka pahalanya seperti ibadah 50 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa amalan khusus buat tanggal 1 Muharram, yaitu membaca ayat kursi yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim 360 kali dan menulis basmalah sebanyak 113 kali yang waktunya dimulai dari masuk waktu maghrib malam 1 sampai asar habis tanggal 1 Muharram. Yang saya tanyakan, Buya, benarkah amalan puasa tersebut dan amalan bacaan-bacaan itu, Buya? Banyak riwayat-riwayat yang disusupkan tidak benar, disusupkan kepada Islam, tapi banyak dipegangi oleh hamba-hamba Allah. Termasuk itu tadi, puasa di akhir tahun dan awal tahun akan diampuni. Wah, ini jelas bohong riwayat semacam itu. Wong awal tahun, akhir tahun itu ada pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, bukan pada zaman Nabi. Yang mencetuskan awal tahun baru Sayyidina Umar, Khalifah Umar bin Khattab. Ini menunjukkan banyak riwayat itu paling digemari, paling senang. Kalau untuk amalan bulan Muharram, cukup hadis sahih yang berbunyi afdalu siyami ba'da ramadhan siyamu syahrilahil muharram. Puasa yang paling bagus setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram secara utuh. Ini sudah cukup, enggak usah pakai riwayat-riwayat palsu, riwayat-riwayat aneh. Ini tadi, kalau masalah akhir tahun, awal tahun, enggak dibenarkan. Adapun masalah membaca ayat kursi dan sebagainya. Kalau ada orang mengatakan, wahai santriku, bacalah Yasin 16 kali, enggak ada masalah. Asalkan jangan ngomong, Rasulullah menganjurkan begini. Enggak boleh kalau Anda menisbatkan ke Nabi. Kalau Anda hanya menyuruh saja, karena hari ini hari libur, daripada kau enggak karu-karuan kemana, kamu baca Yasin 16 kali, nak. Kan begitu, bagus. Kalau Yasin saja kayaknya sumpek dia, sudahlah kamu tulis Bismillahirrahmanirrahim yang banyak. Boleh, asalkan jangan dinisbatkan kepada Nabi. Tapi kalau mengatakan kata Rasulullah adalah dusta, enggak boleh. Baca ayat kursi boleh saja. Jangan ayat kursi, Anda khatamkan Quran 3 kali sepanjang satu roh, sepanjang bulan Muharram, boleh. Himbauan dari gurunya kepada muridnya. Tapi jangan dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Kita perlu berwaspada. Karena apa? Kita ada musuh-musuh yang mencari celah. Mencari na'udzubillah. Yang ingin membuat permusuhan. Sehingga ada amalan-amalan yang memang seharusnya kita harus wadar, waspada. Sandarannya enggak benar, bahkan ada riwayat palsu, enggak perlu kita ambil. Bahkan riwayat tentang tanggal 1, 2, 3, 4, keutamaan-keutamaannya banyak, tidak semuanya. Banyak riwayat-riwayat palsu. Banyak riwayat palsu tentang keutamaan tanggal 1, tanggal 2, banyak. Maka lebih baik kita hindari karena kita tidak bisa memilah dan memilih. Cukup kalau Anda ingin berpegang sabda Nabi, hadis sahih, afdhal siyam ba'da Ramadan, siyamu syahrilahil muharram, paling bagus berpuasa setelah bulan Ramadan, puasa di bulan Muharram. Dan di antara bulan Muharram ada satu hari yang sangat istimewa, adalah 10 Muharram atau Asyura. Yang akan tapi lebih hebat lagi kalau Anda tambah tanggal 9 akan berbeda, karena 10 Asyura adalah puasanya orang puasa, hari yang biasa dilakukan, dipuasai oleh orang Yahudi, maka ditambah tanggal 9, seperti sabdakan Nabi, la'in baqitu ila qabil la'asumanat tasi'ah. Kalau aku hidup tahun depan, aku tambah tanggal 9 akan berbeda dengan Yahudi. Kalau tidak bisa tanggal 9, tanggal 11. Untung-untungnya, 9, 10, 11. Biar dapat pahala double-double. Pahala tanggal 9 untuk berbeda dengan Yahudi, tanggal 10 Asyura, tanggal 11 biar 3 hari dalam 1 bulan. Istimewa. Tapi kalau riwayat aneh-aneh, tolong dihindari. Khususnya para pembimbing-pembimbing ya. Kalau menghimbau umat deh, harus waspada. Jangan sampai kita asal nukil saja, kita tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sepengetahuan kami, jika ada orang yang mengetahui riwayat yang benar dan sebagainya lalu saya salah, oh saya sangat senang, kasih hadiah kepada saya, katakan Buya ini adalah salah begini. Riwayat yang ini benar dan ini tentunya benar, riwayat yang benar, bukan riwayat dari riwayat yang enggak jelas lagi dari buku yang enggak jelas, jangan. Tapi sepengetahuan kami seperti itu, wallahu a'lam bissawab.